Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazida. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimakumullah. Alhamdulillah, barangkali tadi kita ikut mendengarkan beberapa pertanyaan yang diajukan selepas materi selesai. Kita yang biasa hidup di lingkungan pesantren, kita yang sudah cukup lama belajar agama, thalabul ilmi syar'i, saya yakin ada beberapa pertanyaan tadi yang gampang, artinya mudah dijawab. Atau barangkali ada yang menganggap seperti itu kok ditanyakan. Misalkan pertanyaan tadi, apa nasihat untuk saya yang menjual rokok? Ini kan pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana yang pasti bisa dijawab oleh seorang santri yang mungkin masih berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Pasti dia bisa menjawab, ya gak boleh, rokok itu haram. Demikian juga beberapa pertanyaan yang tadi. Sungguh, ikhwati fillah barakallahu fikum, wallahi demi Allah, pertanyaan-pertanyaan serupa yang bagi santri, seorang santri, pertanyaan itu pasti bisa dijawab dengan benar biiznillahi azza wa jalla. Itu sangat banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Sesuatu yang jelas hukumnya wajib kita sebagai santri selama ini, atau sebagai orang yang biasa ngaji, paham betul itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Bahkan kalau ditinggalkan secara sengaja menentang, bisa menjadi pelakunya dikafirkan. Kita paham dan mengerti. Tetapi subhanallah, sekian banyak masyarakat muslim kita belum paham bahwa hal itu hukumnya wajib. Misalkan salat berjamaah. Salat berjamaah. Jangankan salat berjamaah, salat lima waktu itu sendiri, ternyata tidak semua kaum muslimin memahami betul bahwa itu hukumnya wajib bagi mereka yang sudah mukallaf. Akibatnya, tidak sedikit di antara masyarakat kita, masyarakat muslim, yang akhirnya acuh, tidak mengabaikan, tidak serius, bahkan tidak sholat sama sekali. Mungkin sholat pun hanya Jumat, sholat Id, atau beberapa kali sholat tarawih di bulan Ramadan. Kita yang biasa ngaji, yang di lingkungan pesantren, paham betul bahwa itu hukumnya haram. Tidak boleh. Riba itu tidak boleh. Haram. Tetapi sekian banyak masyarakat muslim, mereka terbiasa dengan aktivitas riba. Simpan uang di bank untuk mendapatkan keuntungan. Atau mereka memerlukan dana, mengajukan proposal, diajukan ke sebuah bank untuk menerima dana dengan pelunasan per bulannya sekian persen, sampai berapa kali pelunasan. Ini bagi kita hal ini jelas haram hukumnya. Bahkan kita yakin ma'dud minal kabair, termasuk dosa besar dihukumi para ulama, dosa riba. Tetapi sekali lagi, subhanallah, masyarakat kita tidak semuanya faham. Sekalipun faham, yang dia pahami belum betul dan belum lurus, sehingga masih ada syubhat, masih ada hal yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan tindakannya melakukan kegiatan riba. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin-poin ini mestinya membuat dia semakin semangat untuk belajar agama. Artinya masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimah yang sangat memerlukan pembelajaran tentang Islam. Yang sangat memerlukan pembelajaran tentang Islam. Di luar sana, di dunia, kehidupan umum sehari-harinya, masyarakat kita sungguh betul-betul jauh dari nilai-nilai agama. Dari nilai-nilai agama. Dan yang memperhatikan, memperhatikan kebutuhan ukhrawi mereka hanya ahlu sunnah. Selain ahlu sunnah tidak ada. Walaupun mereka menamakan dirinya organisasi Islam, walaupun mereka menyebut sebagai barisan kaum muslimin, walaupun mereka mengistilahkan dirinya sebagai lembaga pelaksana syariat Islam dan seterusnya, seterusnya, seterusnya, tetapi secara bukti nol, nihil. Sekalipun ada kembang-kempis, dia menyala lalu redup, sekali aksi sekian puluh waktu lamanya aksi itu berhenti. Yang terus konsis istiqomah menyampaikan dan mencerdaskan umat hanya ahlu sunnah as-salafiyun, tidak ada selain ahlu sunnah. Monggo yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan dakwah atau mungkin memperhatikan kegiatan dakwah di luar sana secara umum, kelompok itu sekian banyak, kelompok A, B, C, D, E, lembaga F, G, H, I, J, aksi ini, forum ini, nah, kajian ini, pengajian ahad rutin, pengajian ini, sekalipun ada yang disampaikan adalah lelucon dan tawa, yang disampaikan adalah hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu, ayat-ayat Al-Quran dibacakan tetapi difahami bukan sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana mestinya. Bahkan orang-orang jahil, orang yang tidak berilmu diposisikan dan ditempatkan sebagai seorang tokoh untuk mengatur, memimpin, memanage, akhirnya sesat, sesat, dan sesat. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah mendapatkan hidayah, akhirnya memiliki kesadaran untuk belajar agama. Tetapi di sisi yang lain, kita pun harus memiliki tekad dan cita-cita membantu saudara-saudara kita kaum muslimin agar lepas dari kejahilan itu, agar mereka sama-sama faham dan mengerti tentang agama seperti yang kita fahami berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan pemahaman as-salafus salih. Dan pemahaman as-salafu as-salih, orang belajar agama tidak ada ujungnya, orang belajar Islam itu tidak ada akhirnya. Apapun yang kita diskusikan akan melebar dalam, meluas. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita baca bukan hanya zahir nas yang kemudian kita pahami, tetapi fawaid kharijiyah, ada beberapa faedah di luar zahir nas tetapi terkait dengan hadis tersebut, tetapi terkait dengan hadis tersebut. Artinya belajar agama itu tidak ada habisnya. Jangan pernah berpikir, oh belajar agama 4 tahun cukup, 5 tahun cukup, kurikulumnya 10 tahun, setelah itu selesai. Tidak, tidak ada habisnya belajar agama. Nah, semangat kita akan terus terjaga untuk belajar agama, asalkan kita sudah sadar bahwa kita harus mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dan kita harus membantu orang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah, untuk mengangkat kejahilan dari diri mereka. Maka ilmu yang kita timba di pesantren Ma'had Salafi seperti di Ma'had ini, walhamdulillah, setiap hari ilmu yang kita timba, ilmu yang kita peroleh, yang kita dapat, mungkin, mungkin saat ini belum terasa manfaatnya. Saat ini belum terasa manfaatnya karena status kita hanya menabung, menabung, menabung. Terus ilmu kita peroleh, ilmu kita catat, ilmu kita pahami, ditanya oleh ustaz, ditanya oleh pengajarnya, kita bisa menjawab, terus diulang lagi, menjawab, terus diulang lagi. Sekarang mungkin manfaatnya belum terasa. Sekalipun terasa, belum semuanya kita rasakan. Karena ada beberapa hal yang belum terkait dengan kehidupan kita. Itu baru akan terasa saat betul-betul kita melakoni kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita sudah dinyatakan selesai dari dari sebuah tingkatan belajar. Ketika kita dikatakan lulus dari sebuah tingkatan belajar. Kemudian kita berumah tangga, berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat, barulah ilmu yang kita pelajari selama ini terasa. Maka pengalaman yang telah dirasakan oleh sekian banyak orang, penyesalan itu baru akan dirasakan ketika kita sudah betul-betul lepas dari kegiatan belajar mengajar. Sudah tidak jadi santri, terus jadi warga biasa, jadi ikhwan. Baru di situ penyesalan. Kenapa? Ya, baru kita merasakan bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari di pesantren itu betul-betul diperlukan. Sekarang mungkin futur, jenuh, bosan. Itu terus, ini lagi, diulang lagi. Apa manfaatnya belajar ini? Maksudnya apa? Sekarang belum terasa. Sekalipun terasa, tidak semua seperti yang saya katakan tadi. Misal contoh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, afana'kulu fi aniyatihim? Qala la ta'kulu fiha, fa'in lam tajidu ghairaha faghsiluha wakulu fiha. Hadith sahih. Kata Nabi alaihi salat, dalam hadis ini ada seorang sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kami tinggal di sebuah negeri bukan negeri Islam. Negeri itu adalah negerinya Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Negeri tinggal di tempat orang kafir, bukan wilayah Islam. Mayoritasnya kafir. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, bolehkah kami makan dan minum menggunakan tempat makan dan minum milik mereka? Kata Nabi SAW, jangan. Jangan makan menggunakan tempat makan dan tempat minum milik mereka. Kecuali tidak ada yang lain. Hanya itu. Walaupun boleh, kata Nabi SAW, faghsiluha, cuci dulu. Setelah dicuci, baru silahkan. Wakulu fiha. Setelah itu makan, gunakan piring dan gelas, sendok milik mereka, nampan milik mereka. Nah, demikian juga hadis yang lain. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu, bahwasanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan para sahabatnya, mereka berwudu bima zadatim ra'atin musyrikah. Mereka berwudu menggunakan tempat milik seorang wanita musyrikah, seorang wanita kafir. Ini contoh saja, kita contoh belajar fikih, belajar bulughul maram, umdatul ahkam. Nah, kita yang sedang belajar di pesantren, kadang-kadang berpikir, perlunya apa sih kita belajar seperti ini? Perlunya apa kita belajar seperti ini? Ada orang bertanya, boleh enggak makan pakai gelas piring milik orang kafir? Di pondok enggak ada orang kafir. Muslim bahkan salafi semua. Apa maksudnya? Sekedar tahu saja. Sehingga fawaid atau ahkam yang disampaikan oleh guru, seorang ustaz, seorang pengajar, asal tulis, tidak dipahami. Padahal hadis-hadis yang seperti ini luar biasa. Manfaatnya akan terasa betul saat kita sudah terjun di masyarakat. Ketika kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita telah berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang kafir. Negara kita melegalkan keberadaan agama selain Islam. Pemerintah mengakui agama Kristen, pemerintah mengakui agama Katolik, pemerintah mengakui agama Hindu, pemerintah mengakui agama Buddha, bahkan sekarang agama Konghucu telah diakui pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Masyarakat ini, negara kita kompleks secara agama. Maka mau tidak mau kita memerlukan hukum yang terkait dengan interaksi bersama orang kafir. Nah itu tadi, hadis-hadis semacam tadi dan hadis-hadis yang lain. Misalkan sekarang ada sebagian masyarakat, ada sebagian masyarakat muslim yang menganggap najis bersentuhan dengan orang kafir, memegang barang perkakas milik orang kafir najis, harus dibasuh tangannya, bahkan kalau perlu 7 kali campur dengan tanah, karena kafir Cina kok, nggak boleh orang kafir masuk rumah kita, mohon maaf, nggak boleh. Ada sebagian masyarakat kita yang terlalu hulu, ini kan salah dalam bersikap, salah dalam bersikap. Itu tadi termasuk fawaid kharijiyah dari hadis yang telah kita sebutkan sebagai contoh. Padahal bagaimana praktek Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya? Misal sebagai contoh hadis Bukhari Muslim. Ketika para sahabat ada satu regu patroli berhasil menangkap Thumamah bin Utsal, tokoh negeri Yamamah. Ditangkap, dibawa ke kota Madinah, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, irbituhu ala sariyatin minal masjid. Kata Nabi, ikat orang ini di salah satu tiang masjid. Orang kafir, tokoh bahkan, oleh Nabi malah diminta dimasukkan ke dalam masjid, diikat lagi di tiang masjid. Kemudian para sahabat yang menangkap, selalu ada kontak fisik. Ditangkap kok? Ditangkap, diikat talinya. Apa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, cuci tanganmu, berwudu, mandi, karena orang kafir itu najis, jangan masukkan di masjid, orang kafir itu najis? Ini tidak. Nabi malah memerintahkan orang itu diikat di tiang masjid. Karena Nabi ingin Thumamah melihat dan menyaksikan secara langsung praktek keseharian orang Islam. Salatnya bagaimana? Ukhuwahnya seperti apa? Nasihat-nasihat ini sampaikan Nabi SAW. Mudah-mudahan didengar. Betul, tiap pagi dijenguk oleh Nabi. Orang kafir dijenguk oleh Nabi, jenguk, diajak berbicara lemah lembut. Sampai hari yang ketiga Nabi mengatakan, lepaskan dia. Atlikuh. Setelah dilepas, Thumamah kemudian mencari tempat mandi, mandi. Selesai mandi, menemui Nabi alaihi salatu wasallam, menyatakan Islam. Masih Islam. Alhamdulillah. Ini salah satu dalil menunjukkan bahwa orang kafir, Yahudi, Nasrani, Katolik, Cina, dan seterusnya, secara zat mereka tidak najis. Adapun firman Allah azza wa jal, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, bahwa orang-orang musyrikin dalam surat At-Taubah, orang-orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah tanah suci, bukan Masjidil Haramnya saja. Karena ini kota Mekah, meja kota Mekah, ini tanah sucinya, di tengah-tengahnya ini Masjidil Haram dan Ka'bah. Wilayah Mekah tidak semuanya tanah suci. Bisa dipahami? Ini meja ini Mekah, daerah Mekah. Tanah suci, kotak tisu ini. Masjidil Haram dan Ka'bahnya mana? Ini hijau. Tengah. Yang dimaksud ayat tadi, fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amim hadza. Orang musyrik, orang kafir jangan, tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Maksudnya bukan Masjidil Haram, tetapi tanah suci. Tanah suci aja enggak boleh mendekati, apalagi Masjidil Haram. Ini kan ayat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, orang musyrik itu najis. Tetapi yang dimaksud dengan najis itu apa? Ternyata najis ma'nawi. Najis secara ma'nawi karena dia musyrik, karena dia kafir, orang kafir. Karena dia tidak beriman sehingga dikatakan najis. Adapun secara zat badannya, barang-barang miliknya, tidak bisa dikatakan najis. Tidak bisa dikatakan najis. Ini subhanallah, ilmu. Masyarakat memerlukannya. Kita pun memerlukannya, sebab mungkin tetangga kita musyrik, tetangga kita kafir, mungkin keluarga kita ada yang kafir, atau rekan bisnis kita, tempat kita ngambil barang dan kulaan, wong Cina ternyata. Kan begitu. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Nah, misalkan kita mau tidak mau misalkan harus bertemu dengan keluarga atau teman usaha, ternyata dia orang kafir. Masuk ke dalam rumahnya, dikasih minuman, dikasih makanan. Hukumnya apa? Nah, kalau makanan itu secara zat halal, boleh dimakan. Walaupun jelas yang menyuguhkan, katakan orang kafir, orang Kristen. Apa dalilnya? Nabi SAW, kita masih ingat ketika beliau berkunjung atau datang menemui orang-orang Yahudi. Bukankah seorang wanita Yahudi yang menyiapkan makanan, kemudian ada daging yang telah diberi racun. Nabi kan makan ya. Padahal siapa yang menghidangkan? Orang kafir, orang Yahudi, dimakan oleh Nabi. Karena beliau yakin bahwa makanan itu secara zat halal. Tempatnya pun demikian, secara zat bersih, suci. Nah, yang seperti ini subhanallah kita perlukan. Adapun hadis tadi, anjuran dari Nabi SAW, jangan makan menggunakan piring dan gelas mereka. Kata para ulama ini, an-nahyu litanzih, bukan litahrim. Itu anjuran dari Nabi SAW, bukan berarti haram. Tetapi sebaiknya jangan digunakan piring dan gelas mereka. Kecuali kalau memang betul-betul diyakini itu najis, gak boleh. Piringnya kok ada najisnya, gelasnya ada najisnya, gak boleh dipakai sama sekali. Tidak ada kompromi dalam masalah ini. Tapi kalau kita yakin bersih, tidak ada najisnya, boleh dipakai. Nah, adapun perintah Nabi cuci, membersihkan, itu perintah. Nah, perintah dari Nabi SAW bukan untuk wajib, tetapi istihbab. Wallahu'alam bishawab. Buktinya Nabi SAW dalam hadis yang kedua tadi, berwudu menggunakan tempat milik wanita musyrika. Dan Nabi tidak mencuci sebelumnya. Nah, ini interaksi kita subhanallah. Ini kan sebenarnya hadis saya sampaikan. Karena terkadang kita merasa bahwa hadis-hadis yang kita baca dan kita pelajari itu manfaatnya kurang. Akhirnya kita di pondok seringnya, ini pengalaman ya, kita, teman-teman kita, belajar untuk apa sih? Kok ini menghafal Al-Quran itu untuk apa? Program hifat misalkan. Oh ya, hafal Quran terus. Kadang-kadang jenuh. Untuk apa manfaatnya? Sekarang belum terasa. Jadi imam juga gak pernah ditunjuk. Wong imam ada ustad-ustad, ada kakak-kakak yang lebih senior. Kita yang sudah hafal lebih banyak mungkin tidak pernah ditunjuk jadi imam. Terus manfaatnya apa? Di kampung juga kita gak diangkat jadi imam. Sudah ada imam rawatib, imam khusus diangkat oleh takmir. Buat apa jadi imam? Sekarang belum. Tapi nanti. Subhanallah. Ketika kita sudah mulai menjalani kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya. Kita sudah lepas dari orang tua. Kita berdiri sendiri, mandiri. Barulah ayat-ayat Al-Quran itu kita rasakan manfaatnya benar. Sekarang belum terasa, sungguh. Kita yang hafal Al-Quran di pondok, gak terasa maksudnya apa, ngapal Quran terus merojaah, store. Sekarang belum, nanti pada saatnya. Ibarat sekarang ini kita sedang menabung, ilmu itu dikumpulkan, pada saatnya nanti baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai. Subhanallah, orang kalau hidup di dunia, masalah itu kan selalu ada. Konflik, persoalan, benturan. Nah, demikian juga ya, sekian banyak masalah terjadi. Dan itu harus dihadapi. Tidak mungkin kita lari dari kenyataan. Nah, orang yang sudah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran dan sudah mengerti cara memanfaatkan Al-Quran. Mudah dia menghadapinya. Enak. Tinggal dia baca. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Plus. Apa namanya? Sejuk di hati. Sungguh. Di balik setiap kesusahan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar yang sebaik-baiknya. Ini hiburan, ayat demi ayat terhibur. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Kita yang berdakwah, kita yang hidup sana dan sini. Sekian banyak masalah. Kita ingat, oh ya, Nabi Muhammad saja banyak masalahnya. Tapi dihadapi. Nabi Muhammad dibenci, dimusuhi. Tapi beliau tetap bersabar. Alhamdulillah, terus. Terus. Ini kan, yes. Tapi mereka yang tidak hafal Al-Quran, bingung. Mereka yang tidak pernah melewati atau menghafalkan ayat-ayat tentang sabar, gak tahu. Artinya cuma sabar. Sabar, tapi apa maksudnya sabar? Mereka, alhamdulillah, yang sudah hafal Al-Quran dan mengerti ayat-ayat tentang sabar itu lebih terasa di hati. Maknyus. Alhamdulillah. Jadi tingkat kebahagiaan kita hidup di dunia itu sesuai dengan ilmu yang kita punya. Saya ulangi kembali, tingkat kebahagiaan kita di dunia, bahagia kita itu tinggi, rendah, besar, kecil, itu sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kalau ilmu kita banyak, pasti lebih bahagia. Karena setiap kali ada masalah, kita sudah mengerti. Oh, hukumnya begini. Cara menghadapinya demikian. Solusinya pasti begini. Pasti kayak gini. Karena dalilnya demikian. Ada masalah yang lain muncul, oh pasti begini. Husnudzon, berprasangka baik. Berusaha mengambil ibrah. Di sini ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya tidak terasa sekarang. 10 tahun lagi, baru hikmahnya terasa. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Dengan belajar agama, dikit, dikit, dikit. Tapi kalau orang tidak punya agama, atau sedikit, tipis imannya, ilmunya juga tidak memadai, ada masalah, gersuloh. Patah semangat, putus asa. Nah, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Ilmunya pas-pasan. Jadi kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, ya sungguh-sungguh belajarnya. Sekali lagi, sekarang belum terasa. Hafalkan Al-Quran. Kita dulu pun seperti itu, pengalaman kita sebagai santri dulu, zaman dulu. Hafal Quran, 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, ada yang menghatamkan. Kalau ditanya, manfaatnya apa hafal Al-Quran? Ya, dapat pahala, satu ayat, satu kebaikan, dilipatgandakan Allah menjadi 10, nanti menjadi syafaat di hari kiamat. Kan begitu. Demikian juga, kedudukan dan derajatnya di surga, sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan ikhlas, malaikat ikut turun mendengarkannya. Nah, keutamaan membaca Al-Quran itu tadi kan praktek nyata sehari-hari kita akan lebih terasa manfaat kita membaca Al-Quran saat sudah benar-benar hidup di alam bebas. Jadi jangan merasa di penjara kalau di pondok, dikit-dikit gak boleh main HP, gak boleh internet, gak boleh ini, gak boleh, semua gak boleh, karena belum saatnya. Belum saatnya. Nanti kalau sudah ilmu itu dikuasai, Al-Quran selesai, hadis selesai, fikih, akidah, akhlak, kita sudah punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu tadi yang dulu yang tidak boleh di pondok, HP, punya HP 2, punya HP 3. Kenapa? Karena kita sudah bisa memposisikan dan menempatkan diri. Tapi kalau pondasinya enggak kuat, ya akhirnya HP dan yang semisalnya akan disalahgunakan. Untuk ini, untuk itu, sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, wallahu a'lam bishawab, masyarakat kita, dari beberapa pertanyaan tadi, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa mereka memerlukan ilmu, pengarahan, pencerahan. Siapa yang bisa diharapkan? Hanya ahlu sunnah. Hanya salafiyun. Selain ahlu sunnah, tidak ada. Fakta di lapangan membuktikan. Fakta di lapangan. Yang bisa bersabar duduk berjam-jam mengkaji Al-Quran dan Sunnah serta fatwa para ulama hanya ahlu sunnah. Kita bersyukur hanya ahlu sunnah yang diharapkan bisa tampil, dan kita yang sudah mendapatkan rezeki lebih dengan menjadi santri atau ikhwan di sekitar pondok, terus belajar walaupun mungkin manfaatnya belum terasa sekarang, tapi yakin suatu saat nanti manfaatnya akan terasa betul, akan terasa betul. Sekarang belum, nanti. Maka nasihat para ulama seperti Umar bin Khattab, ta'allamul ilma qabla an tusawwadu, dalam bacaan yang lain qabla an tasudu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menambahkan wa ba'da an tasudu. Kata Umar bin Khattab, belajar sekarang, belajar sebelum kalian nanti menjadi pemimpin. Minimal pemimpin dalam keluarganya, minimal memimpin diri sendiri. Cari ilmunya dulu, karena nanti akan bermanfaat saat engkau ditempatkan pada posisi. Bahkan kata Imam Bukhari, bahkan setelah menjadi pemimpin pun tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Nah, belajarlah kalian. Ta'allamul ilma. Pelajari ilmu agama itu. Pelajari. Nah, fa'innakumul yawma sigharun wasatakunu kibaran. Hari ini kalian masih dianggap anak-anak. Santri cilik, umur 14. Masih kelas 1, kelas 2 sekarang. Tapi nanti 10 tahun lagi kalian akan dianggap sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ustaz, sebagai orang lulusan pesantren. Sekali lagi, tetap semangat. Walaupun hadis ayat itu kok manfaatnya apa ya? Sekarang kaitannya dengan kehidupan kita apa ya? Yakinlah bahwa suatu saat nanti akan bermanfaat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk duduk belajar manis di ma'had salafi. Alhamdulillah ma'had salafi kita di mana-mana makmur, menjadi tempat tujuan belajar. Alhamdulillah di tengah-tengah antum al-ustaz al-fadhil Ustaz Qamar hafizahullah ta'ala, menjadi pembina kita semua di sini. Nah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau terus terang aja salah satu dari orang yang sangat saya segani dengan Ustaz Qamar hafizahullah. Gak berani ngomong gak sama beliau. Ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi cuma sampai jam 4 ya. Cepat ya. Cukup sekian insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yakin yang jadi panitia apapun posisinya, pahala sudah disiapkan Allah. Yang jadi tukang parkir, jaga mobil, jangan dikira pahalanya sedikit. Itu membantu kenyamanan para peserta. Coba kalau enggak ada yang bagian parkir, enggak ada yang bagian keamanan, dengarkan taklim, waduh motorku dicolong enggak ya? Contoh. Kan begitu. Aduh, nanti ada yang merusak mobilku, geret-geret di bodinya, wipernya itu ditarik sama anak-anak, gimana, gak tenang. Tapi ada bagian jaga mobil, parkir, orang belajar tenang, oh, sudah ada yang jaga, sudah ada yang ini, alhamdulillah pahalanya banyak, bersyukur. Ini ada beberapa pekerjaan belum selesai tentunya, bersih-bersih, tau-tau-tau lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.